kang tang iri. Biar enak di tanah orang, lah jangan lupa kampung sendiri. Manise, manise, suta lalu. Manise, ramah santang dengan gula, suta lalu. Manise, sibu-sibu angin utara, katong balaya kasaparua. Kalau hidup orang saudara, satu salempe bagai berdua. Manise, santang dengan gula, suta lalu. Manise, mangael ikan-ikan bupara, asarakan di para-para. Meski sudah berumah tangga, sen bisa lupa mama pung piara. Manise, manise, suta lalu. Manise, ramah santang dengan gula, suta lalu. Manise, manise.